بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب جزاء الصيد باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص باب apabila dia telah berihram dalam keadaan jahil sementara dia menggunakan gamis. Yakni apakah harus membayar fidyah kafarah ataukah tidak. Ikhwan fillah azakumullah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, seseorang yang berihram haji atau umrah hanya menggunakan dua helai kain. Untuk yang laki-laki, kain pertama disarungkan, kain kedua diselempangkan. Tidak boleh menggunakan kain yang berjahit sesuai dengan tubuhnya. Jubah, gamis, hem, koko, hadal yajus. Difaham ya? Pembahasannya sekarang adalah seseorang yang berihram, entah haji atau umrah, jahil, tidak mengerti hukumnya, dia berihram dalam kondisi menggunakan gamis. Artinya dia menerjang larangan-larangan ihram. Pertanyaannya, apakah terkena fidyah? Al-jawab, fihi khilaf. Al-jawabu fi khilaf. Was-shawab adalah la kafarata alaih. Tidak ada kafarah atas dia. Tidak ada fidyah atas dia. Lijahlihi, dikarenakan kejahilannya. Di antara indikasi dia jahil, ketika dikasih tahu, langsung ingat, langsung paham, langsung dilepas, langsung berganti dengan baju ihram. Itu indikasi dia jahil. Indikasi dia bukan jahil mu'anid, dikasih tahu, ngeyel. Tetap dengan menggunakan gamisnya. Ketika itu, beda pembahasan. Masuk pada pembahasan, seseorang yang sengaja menggunakan gamis, sengaja menggunakan jubah ketika berihram, maka terkena fidyah dikarenakan dia melanggar larangan-larangan ihram. Jadi tidak ada kafaratnya dikarenakan jahil. Kita baca argumentasi dalilnya. Al-Mu'allif rahimahullah merujukkan pendapat ini. Qala rahimahullah ta'ala wa qala Ata', berkata Ata bin Abi Rabah, idza tatayyaba, apabila dia menggunakan minyak wangi, menggunakan parfum, awla bisa, atau dia mengenakan pakaian jahilan, dikarenakan jahil tentang hukumnya, aw nasian, atau lupa, fala kafarata alaih, maka tidak ada kafarah atasnya. Apa ya? Dikarenakan jahluhu aw nisyanuhu, jahilnya atau lupanya. Sekali lagi, indikasi atau ciri-ciri dia jahil, ketika dikasih tahu, langsung memahami, langsung ganti baju ihram. Ciri dia lupa, ketika diingatkan, langsung ingat. Oh ya, astagfirullahaladzim. Pakai jubah. Langsung segera dia ganti dengan baju ihram. Tapi kalau dikasih tahu, diingatkan, dia masih bersikeras, tandanya dia mu'anid, amdan fa'al, sengaja dia melakukannya. Maka terkena kafarat, terkena fidyah. Sekarang kita baca hadisnya, argumentasi al-muallif. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abdul Walid Fayalisi Hisham bin Abdul Malik. Qala haddathana Hammam bin Yahya Al-Audhi. Qala haddathana Ata bin Abi Rabah. Qala haddathani Safwan ibn Ya'la an abihi, dari bapaknya, Ya'la bin Umayyah. Semoga Allah meridainya. Qala, beliau mengatakan, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Fa'atahu rajulun alaihi jubbah. Datang kepada beliau sesal laki-laki yang mengenakan jubah, pakaian panjang, jubah. Fihi atharu sufratin aw nahwih. Padanya ada bekas-bekas sufrah, minyak wangi yang warnanya kuning atau semisal itu. Qal kana Umar yaqulu li, sebelum itu Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, berkata kepada aku, kata Ya'la bin Umayyah, tuhibbu, apa kamu suka, idza nazara alaihi alwahyu, bila turun wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, antarahu, engkau melihatnya secara langsung. Itu kata Umar kepada Ya'la bin Umayyah, kamu mau, kamu suka menyaksikan langsung Rasul dikasih wahyu. Qala fa nazala alaihi, ketika itu turun wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Thumma surriya anhu, kemudian disadarkan dari beliau. Artinya ketika beliau menerima wahyu dalam keadaan tidak sadar. Begitu wahyunya hilang, beliau tersadarkan. Faqala, maka beliau bersabda, isna' fi umratika ma tasna'u fi hajjik. Lakukanlah pada umrah kamu seperti yang kamu lakukan pada haji kamu. Apa syaratnya, ikhwan? Sisi argumentasinya adalah pada kata-kata fa'atahu rajulun alaihi jubbah. Datang kepada beliau seseorang laki-laki yang menggunakan pakaian jubah padahal sedang ihram. Di sini Rasul tidak menyuruh dia membayar fidyah. Paham dong? Dalam hadis ini Rasul tidak memerintahkan kepada dia untuk membayar fidyah. Hanya menjelaskan isna' fi umratika ma tasna'u fi hajjik. Lakukan pada umrahmu apa yang kamu kerjakan pada hajimu. Menerangkan seperti ini. Tidak menyatakan kamu pakai jubah, bayar fidyah, bayar kafarat, tidak ada. Entah? Dari sisi ini. Zahirnya laki-laki itu jahil, enggak mengerti. Buktinya dia bertanya terkait dengan bab ini di hadis ini. Bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hadis argumentasi yang kuat dari muallif rahimahullah untuk menegaskan apabila dia berihram dan dia jahil pakai kamis, maka tidak ada fidyah atasnya, tidak ada kafarah atasnya. Ciri-ciri dia jahil, ketika dikasih tahu langsung paham dan segera mengganti pakaiannya menjadi pakaian baju ihram. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala wa 'adda rajulun yada rajul. Ini hadis yang lain. Ada seseorang yang menggigit tangan orang lain. Ya'ni fantaza'a thaniyatahu. yakni dikarenakan menggigit dan dilepaskan begitu sampai apa namanya, terlepas giginya, gigi saniyahnya. Fa'aftolahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi membatalkan itu. Yakni tidak ada hukum qisas. Batal. Indah. Ini pembahasan yang lain akan dibahas pada pembahasan kitab diat, pembahasan masalah diat barakallahu fikum. Yang menjadi pembahasan adalah hadis ini. Khulasah faedahnya adalah ketika seseorang berihram haji atau berihram umrah pakai gamis karena lupa atau karena jahil, tidak terkena fidyah atau kafarah. Begitu ingat, begitu tahu, dilepaskan segera jubahnya, berganti dengan baju ihram, lanjut ihramnya sampai tuntas. Wallahu a'lamu bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, babul muhrimi yamutu bi Arafah wa lam ya'murin nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama أن يؤدى عنه بقية الحج. باب المحرم يموت بعرفة. باب orang yang ihram mati, wafat di Arafah. Artinya sudah masuk pada manasik haji. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم, dan Nabi SAW tidak memerintahkan, أن يؤدى عنه, ditunaikan atas nama dia بقية الحج, sisa-sisa manasik haji. Ini pembahasan yang lain. Pembahasannya adalah barakallahu fikum, seseorang yang sudah masuk pada manasik haji. Contoh, dia sudah di Arafah, lalu wafat. Tentu masih menyisakan sekian banyak manasik haji yang lain. Mabit di Muzdalifah, melempar jumrah tanggal 10, hadiyu segala macam, Ramyul Jamarat 11, 12, 13 Dzulhijjah. Masih banyak masih haji yang lain. Apakah seseorang yang wafat, yang mati ketika dia sedang ihram haji, apakah diganti oleh orang lain? Namanya naib, diniyah, bahkan amal manasik yang lain. Ataukah wafat, ya wafat, selesai urusan. Apa jawabannya? Al-jawab, selesai urusan. Tidak dinaibkan, dibadalkan oleh orang lain. Kata Al-Bukhari rahimahullah, kata mu'alif, Nabi Muhammad tidak memerintahkan ditunaikan atas nama dia sisa-sisa manasik haji. Tidak ada. Mati ya mati, sudah dikubur. Selesai urusan dia. Tidak ada badal mayit haji. Tidak ada badal orang yang wafat ketika manasik haji. Tidak ada. Paham dong? Itu argumentasinya beliau. Kita baca hadisnya. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Sulaiman ibn Harb. Qala haddathana Hamad ibn Zaidin. An Amr bin Dinar. An Sa'id ibn Jubairin. An ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibn Abbas, semoga Allah meridainya, berkata, Baina rajulun waqifun ma'an Nabi SAW. Tatkala ketika ada seseorang laki-laki yang wukuf di Arafah bersama Rasulullah SAW. Di Arafata, wukuf di Arafah bersama dengan beliau SAW. Idh waqa'a an rahilatihi. Tiba-tiba dia terjatuh dari hewan tunggangannya. Fawaqasathu au qala fa'aqasathu. Tiba-tiba hewan tunggangan tadi menginjak lehernya sampai patah. Itu makna waqasat atau aqasat. Terjatuh di bawah kan? Itu hewannya menginjak dia. Pas nginjak kena lehernya, patah, mati setelah itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, perhatikan baik-baik, igsiluhu bima'in wa sidr, mandikan jenazah orang ini dengan air, tambahi daun bidara. Wa kafinuhu fi thawbain, kafani dia pada dua pakaiannya, au qal thawbaihi, dua pakaian ihramnya. Wa la tuhannituhu, kamu jangan kasih dia minyak wangi, jangan kasih wewangian. Wa la tukhammiru ra'sah, jangan pula menutup kepalanya. Fa inna Allah yab'athuhu yawmal qiyamati yulabbi, sebab Allah akan membangkitkan dia di hari kiamat nanti dalam keadaan dia bertalbiyah. Artinya besar fadilahnya, barakallahu fikum. Maka dari kuburnya nanti langsung labbaik Allahumma labbaik, barakallahu fikum. Pertanyaannya adalah, apakah dalam sabda Rasul tadi ada perintah untuk membadalkan dia, membadari dia? Jawabannya tidak ada. Ayam, mati ya sudah mati, wafat ya wafat, sudah kuburkan, selesai. Kalau dia ibadah, semoga husnul khatimah, barakallahu fikum, selesai. Tapi tidak ada syariat membadalkan sisa hajinya dia, tidak ada. Dipahami ya? Ini istilahnya beliau rahimahullahu ta'ala. Wahada wabih. Dipahami ya? Dipahami. Qala rahimahullahu ta'ala. Haddathana Sulaiman ibn Harb. Qala haddathana Hammad ibn Zaid di atas. An Ayyub Sikhtiyani. عن سعيد بن جبير ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن رحلته فوقصته أو قال فأوقصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبين ولا تمسوه طيبا. Jangan kamu sentuhkan dia dengan parfum, dengan minyak wangi. Wala tukhamiru ra'sah, wala tuhannituhu, jangan dikasih hanut sama wewangian untuk mayit. Fa inna Allah yab'athuhu yawmal qiyamati mulabbiya, dikarenakan Allah jalla wa ala akan membangkitkan dia di yaumul qiyamah nanti dalam keadaan bertalbiyah, sama dengan yang sebelumnya. Fa hadha wadih, sehingga intinya khulasahnya terkait dengan bab haji, orang yang wafat ketika sedang manasik haji, yang pertama kalau dia ikhlas dengan bimbingan sunnah, besar pahalanya. Dibangkitkan di yaumul qiyamah nanti dalam kondisi dia ketika itu. Dia bertalbiyah di yaumul qiyamah, besar fadilahnya. Yang kedua, terkait dengan masalah badal, niabah, sisa manasik tidak ada. Tidak disyariatkan untuk membadalkan dia, melaksanakan sisa-sisa manasik hajinya, karena Rasul tidak memerintahkan dalam riwayat ini, barakallahu fikum. Nah, dan juga tidak ada riwayat yang lain yang menerangkan demikian, barakallahu fikum, sehingga hukum asal tidak ada. Adawalih. Bab yang berikutnya, qala rahimahullahu ta'ala, باب سنة المحرم إذا مات. باب سنح محرم, orang berihram ketika mati. Yani apa yang disunnahkan terkait dengan dia? Ada orang yang sedang berihram, sedang manasik haji atau umrah, mati. Apa yang disunnahkan terkait dengan dia? Ini berarti hal khusus untuk dia yang tidak dilakukan pada mayit-mayit pada umumnya. Kita baca. Qala haddatsana Ya'qub ibn Ibrahim. Qala haddatsana Husaym ibn Bashir. قال أخبرنا أبو بشر An Sa'id ibn Jubairin an ibn Abbasin radhiyallahu anhuma anna rajulan kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang laki-laki bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni manasik haji, yakni disebutkan di hadis sebelumnya bersama dengan beliau wukuf di Arafah. Fawakasathu naqatuhu, tiba-tiba unta, hewan tunggangan dia menginjak lehernya sampai patah dan dia mati. Wahuwa muhrimun, laki-laki itu sedang berihram. Famata, dan dia mati karena itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, igsiluhu bima'in wa sidrin, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Yang ini sama dengan mayit pada umumnya, dimandikan pakai air dan airnya dikasih daun bidara, sama dengan jenazah yang lain. Wa kafinuhu fi saubaihi, kafani dia dalam dua pakaian ihramnya. Ini khusus untuk dia. Jenazah yang umum, yang biasa, dikasih berapa? Tiga kain kafan. Gitu ya? Tiga kain kafan. Sementara yang ihram, dua saja. Dan dua itu dari baju ihramnya. Sementara mayit secara umum tidak harus dikafani pakai baju ihram. Dikafani dengan kain yang umum, bebas, afdol, yang berwarna putih, lebar, tebal. Nah, kata. Yang muhrim dikafani menggunakan baju ihramnya saja. Dan dua helai. Tidak ditambah helai yang ketiga. Ini khususiyah. Wala tamassuhu bitib, jangan sentuhkan dia dengan parfum, dengan minyak wangi. Ini juga khususiyah. Mayit pada umumnya dikasih parfum. Pada bagian kain kafan dikasih parfum. Hakadha. Yang ini jangan dikasih parfum. Wala tukhammiru ra'sah, dan jangan kamu tutupi kepalanya. Ini juga hukum khusus bagi yang mati dalam keadaan ihram. Mayit secara umum ditutup kepalanya, enggak kelihatan dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, enggak nampak badan dia. Ini hukum khusus untuk orang yang sedang ihram haji atau umrah, mati dia. Maka ketika mengkafani tidak ditutupi bagian kepalanya. Fa innahu yub'atsu yawmal qiyamati mulabbiya, dikarenakan dia kelak akan dibangkitkan dari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Hadza wadih. Apa yang disebutkan dalam hadis itu khususnya untuk yang mati dalam kondisi ihram. Baik ihram umrah atau ihram haji. Barakallahu fikum. Wahada wabihun. Bab yang berikutnya. Satu lagi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babul haji wal nuzuri anil mayyit. Wal rajulu yahujju anil mar'ah. Bab haji dan nazar dari sang mayyit. Haji atas nama mayyit. Nazar atas nama mayyit. Apa hukumnya? Warrajulu yahuju anil mar'ah. Laki-laki berhaji atau haji atas nama mayyit wanita. Apa hukumnya? Gitu ya. Terkait yang pertama, al-hajju anil mayyit, berhaji dari sang mayit, yakni badal haji atau niabah haji, menghajikan orang yang mati. Apa hukumnya? Al-jawab, barakallahu fikum, yajuz. Diperbolehkan dengan nas hadis yang akan dibaca insyaallah taala. Boleh. Ketentuannya adalah sang mayit ketika masa hidupnya mendapati kewajiban haji. Ketentuan yang kedua, naibnya atau badalnya sudah haji sebelumnya. Paham ya? Sudah haji sebelumnya. Jadi yang menjadi naib, yang menjadi badal, pengganti, dia sudah pernah berhaji sebelumnya. Bukan haji pertama. Ketentuan yang ketiga, satu kali safar haji untuk satu orang yang dibadali. Ya, satu orang yang berangkat safar, berangkat untuk berhaji, dia hanya membadali satu orang saja. Bukan membadali puluhan orang. Nah, dikumpulkan jadi satu, satu orang yang berangkat. Lah, satu kali haji hanya membadali satu orang saja. Baik, hadza wadih. Pembahasan yang lain, an-nadhu anil mayyit. Nazar dari sang mayyit. Ya, sang mayyit semasa hidupnya bernazar. Dia bernazar haji. Tetapi belum sempat menunaikan nazarnya, dia mati. Apakah ditunaikan nazar itu oleh orang lain? Jawabannya na'am. Ini pendapat jumhurul ulama. Na'am. Jadi ada seseorang yang ditunjuk sebagai badal, pengganti atau naib. Badal haji untuk orang yang mati yang sebelumnya bernazar. Nazar haji. Walau lebih awla, lebih lagi. Kalau poin yang pertama tidak ada nazar, emang dia tidak sempat haji, dihajikan sama yang lain. Yang ini lebih mantap lagi, sudah ada nazar sebelumnya. Maka tunaikan nazar, nazar yang sang mayit tadi, barakallahu fikum. Hadza wadih. Yes? Paham insyaAllah ya? Masalah berikutnya adalah, apakah diperbolehkan seseorang laki-laki berhaji sebagai badal dari seorang wanita? Atau sebaliknya, wanita berangkat dengan mahramnya, ya. Wanita ini menjadi badal dari laki-laki yang gak berhaji. Di selang-seling gitu ya. Kalau pembahasannya ada laki-laki membadali laki-laki, perempuan membadali perempuan, atau wadah. Bagaimana dibalik? Laki-laki membadali wanita, perempuan membadali laki-laki. Apakah diperbolehkan? Al-jawab, yajuz. Dikatakan dari Ibnu Battal, la khilafa fi jawazi hajj rajuli anil mar'ah wal mar'ati anil rajul. La khilafa fi jawazi hajj rajuli anil mar'ati wal mar'ati anil rajul. Tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, bolehnya laki-laki haji menggantikan perempuan, perempuan haji menggantikan laki-laki. Yang menyelisih cuma satu, yaitu Al-Hasan bin Saleh. Barakallahu fikum. Maka tidak dianggap. Boleh ya ikhwan. Kalau laki-laki jelas, kalau perempuan harus menggunakan mahram. Ketentuannya sama dengan sebelumnya, yang menjadi bajal sudah pernah berhaji sebelumnya. Semoga dipahami dengan baik. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Musa bin Ismail, Abu Salama al-Minqari, Tabudzaki al-Basri, قال حدثنا أبو عوانة قضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر داري أبو بشر tidak muncul-muncul di kepala saya dari tadi, tak putar file saya, Abu Bishirnya kehilangan nama ya kan. Ada yang tahu namanya? Hah? Siapa namanya Abu Bishr? Rawi dari Sa'id bin Jubair. Ada namanya siapa gitu loh. Hayar insyaAllah. Semoga ketemu lagi namanya. An Abi Bishr an Sa'id ibn Jubairin. An Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma. Dari Ibn Abbas, semoga Allah meridai keduanya, anna mra'atan min Juhainata, ada seseorang wanita dari kabilah Juhainah. Kata Al-Hafidh, saya tidak tahu namanya atau nama bapaknya. Ada yang mengatakan namanya Ghaisah atau Ghasiyah. Demikian disebutkan dalam sebagian periwayatan. Wallahu a'lam bissawab. Tidak ada masalah dikarenakan bukan dalam isnad tapi dalam matan. La yadur. Anna imra'at min Juhainata ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang wanita dari Juhainah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqalat, dia berkata, inna ummi nazarat anta hujja. Sesungguhnya ummiku, ibuku pernah bernazar untuk haji. Falam tahujja hatta matat. Namun belum sempat haji hingga wafat. Pertanyaannya, apa hujju anha? Apakah boleh aku berhaji atas namanya, menghajikan dia? Namanya badal. Qala Rasulullah menjawab, na'am, hujji anha. Ya, hajilah engkau atas namanya. Paham ya? Hadza wa syahid. Na'am hujjiha. Pertama menunjukkan bolehnya badal haji. Ya. Entah badal haji karena nazar sebelumnya atau tanpa nazar. Dengan nazar hadis ini, yang tanpa nazar hadis yang lain yang disebutkan oleh para ulama. tentang kisahnya yang membadali hajinya Syubrumah. Sayati. Yang kedua adalah hadis ini menegaskan secara lafadznya, mantuknya, al-mar'ah tahujju 'anil mar'ah. Wanita menjadi badal haji untuk wanita. Dia membadali umminya. Paham dong? Wanita dari wanita. Hadza wadhih. Laki-laki dari laki-laki. Hadza wadhih. Barakallahu fikum. Yang menjadi pembahasan, bagaimana kalau terbalik? Disebutkan dalam syarahnya, kata Ibnu Battal, la khilafa fi jawaziha. Tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan ara'aita. Ara'aiti. Ara'aiti. Apa pendapatmu? Lau kana ala ummiki dainun. Kalau seandainya ibumu punya tanggungan hutang. Akunti qadiyatahu. Apakah engkau akan menunaikan membayar hutangnya dia? Apa jawabannya? Tentu iya. Maka uqbullah. Bayar hutangnya Allah Jalla wa'ala. Bayarlah hutang-hutang kamu kepada Allah Jalla wa'ala. Fallahu haqqu bil wafa. Allah lebih berhak ditunaikan hutang-hutang kamu kepadanya. Barakallahu fikum. Nazar haji. Sama dengan engkau berhutang kepada Allah Jalla wa'ala. Maka tentu lebih layak dibayar hutangnya. Wadah-wadah. Sangat jelas sekali sisi argumentasinya. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Hafalkan salah satunya lima hadis tentang kisah yang diinjek oleh kendaraannya atau kisah tentang badal haji ini. Wallahu a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.